وشاب نشأ في عبادة الله, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan tadi kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Disebutkan syabun, yaitu pemuda, karena menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pada galibnya kebanyakan dari kaum muda melakukan bentuk penyelewengan, melakukan satu bentuk inhiraf terhadap apa yang telah Allah dan Rasul tentukan. Ini memberikan sinyal kepada kita bahwasannya masa muda merupakan masa yang sedemikian rawan. Anak yang baru tumbuh besar atau anak yang baru tumbuh gede ABG jelas adalah anak yang memasuki usia transisi. Di satu sisi ia telah lepas dari usia anak-anak, namun di sisi yang lain ia belum bisa dikategorikan sebagai seorang yang sudah dewasa. Ia baru memasuki masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga masa remaja ataupun masa anak yang memasuki usia yang sudah dikatakan besar adalah merupakan masa yang terkadang memberikan hal-hal atau pengalaman-pengalaman hidup yang tidak berkenan. Banyak dari kalangan remaja, banyak dari anak-anak yang kemudian justru terjatuh, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di satu sisi secara fisik dia sudah nampak besar, namun di satu sisi dari segi kepribadian, dari segi pembawaan secara batin, dia masih nampak kekanak-kanakan. Sementara di satu sisi lain sudah mulai tumbuh hasrat kepada lawan jenis, sudah mulai tumbuh keinginan-keinginan biologis. Masa-masa yang demikian ini adalah merupakan masa-masa yang sebagaimana tadi saya sebutkan adalah masa yang rawan. Disinilah maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keutamaan kepada mereka yang bisa melalui masa ini, yaitu masa remaja, masa anak baru tumbuh besar, manakala ia diliputi dengan banyak beribadah, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemuda yang demikian ini adalah termasuk pemuda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan seorang pemuda, seorang yang baru tumbuh besar, namun ia tumbuh di dalam lingkungan yang baik, sehingga ia tumbuh dalam penuh ibadah kepada Allah, tumbuh dalam penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana rawannya memasuki usia anak-anak. Rawan di satu sisi anak-anak ingin tahu sesuatu yang lebih banyak. Tumbuh keinginan, kesadaran untuk melakukan penggalian, melakukan eksplorasi kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Anak-anak terkadang kemudian timbul rasa-rasa yang itu merupakan gejolak. Gejolak dari ketidakstabilan keadaan jiwanya. Seakan-akan ia ingin memberontak. Seakan-akan ia ingin melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan keadaan batinnya. Demikianlah gejolak pada usia anak baru gede, anak remaja. Maka kita harus benar-benar waspada, karena ketika mereka tumbuh di lingkungan yang baik sekalipun, bukan berarti mereka lantas aman. Kenapa demikian? Karena syaitan akan terus membuntuti mereka, bahkan kita semua. Karena sesungguhnya sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syaitan dengan segala bentuk makarnya akan terus dan berupaya menjerumuskan Bani Adam. Termasuk diantaranya adalah anak-anak remaja. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat ke-17, 16 dan 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis berkata, dan karena engkau telah menyesatkan, memutuskan aku ini adalah makhluk yang sesat, maka sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Allah berupaya, iblis berupaya untuk senantiasa menghalangi Bani Adam agar tidak menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Qala thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri, dan engkau akan dapati kebanyakan dari mereka tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Sedemikian keras tipu daya syaitan untuk kemudian menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum 'an dinihim." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan mereka seluruhnya lurus. Kemudian para syaitan datang kepada mereka, fajtalathum 'an dinihim, dalam rangka untuk menggelincirkan Bani Adam, menggelincirkan hamba-hambaku, yaitu tergelincir dari agamanya, menjauh dari agamanya, tidak memperhatikan lagi sendi-sendi nilai-nilai agama. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Muslim. Hadis dari Iyad bin Himar al-Mujassi. Maka ikhwatidin a'azakumullah, kita melihat bagaimana kehidupan anak-anak remaja. Mudah sekali terpedaya oleh keadaan. Kondisinya sedemikian rapuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak anak-anak muda yang hidupnya kemudian jauh sekali dari nilai-nilai agama. Mereka sedemikian liar, sedemikian liar melampiaskan syahwatnya. Mereka seakan tidak lagi memperhatikan tentang keselamatan kehidupannya di dunia, apalagi kehidupan di akhiratnya. Ketika mereka diingatkan, mereka seakan tidak mau menerima. Maka kita lihat di antara bentuk-bentuk sifat-sifat karakter di usia remaja adalah bentuk sifat egonya mulai tumbuh. Yang sebenarnya manakala lingkungannya baik, dibimbing dengan cara yang baik, biahnya membentuk kepribadiannya dengan baik, justru para remaja dibina dengan cara yang baik, para remaja akan tumbuh di dalam pertumbuhan yang sehat. Banyak di antara, kalau kita melihat perjalanan para sahabat, seperti misalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang, dan ketika itu memasuki usia remaja, dalam kondisi keadaan remaja, saat usianya sudah 15 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk ikut berperang. Ini menunjukkan bahwasannya ketika pemuda itu tumbuh di lingkungan yang tepat, di bawah pembimbing yang memang benar memahami tentang keadaan jiwa anak muda, maka pertumbuhan pemuda itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemuda yang tumbuh sehat secara fisik maupun rohani. Inilah yang kita inginkan, keadaan pemuda yang demikian. Maka kita melihat keadaan-keadaan, kenapa sedemikian banyak dari kalangan anak muda yang terjatuh kepada hal-hal yang tidak patut. Di antara sebabnya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di antara sebab anak-anak muda terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yaitu karena tipisnya pemahaman mereka terhadap agama. Dengan kata lain, mereka tidak memahami tentang makna nilai-nilai agama yang sebenarnya. Tidak memahami bagaimana Islam itu sedemikian indah, sedemikian teratur, sehingga kemudian karena kejahilan terhadap agama ini menjadikan anak-anak muda kemudian terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Selain itu, beliau pun menambahkan bahwasanya anak-anak muda terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang negatif karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa disebabkan karena media massa. Faktor lingkungan itu bisa disebabkan karena tempat di mana ia berada yang tidak mendukung kepada pembinaan yang tepat. Sehingga karena lingkungan yang buruk inilah anak-anak muda kemudian terjatuh kepada penyimpangan demi penyimpangan. Maka atas bimbingan para ulama inilah kita harus benar-benar menanamkan nilai-nilai agama itu kepada anak-anak. Dari mulai anak-anak, kemudian tumbuh, kepada masa remaja, terus ditanamkan. Permasalahannya kadang kita menemukan kasus seorang anak yang sudah di pondok sejak kecil, tapi begitu begitu memasuki usia remaja, kemudian timbul kejenuhan. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Ya, kalau kita jumlah kasusnya lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh remaja kemudian bisa terus bertahan. Walaupun kasusnya sedikit, bila dibandingkan dengan keadaan anak remaja yang bisa tumbuh dengan baik, namun bukan berarti kita menyepelekan atau menafikan kasus-kasus tersebut. Tetap kasus-kasus itu menjadi sesuatu yang patut untuk kita pelajari. Ada apa gerangan sehingga kemudian anak-anak itu di pondok misalnya kok timbul kejenuhan. Maka kita kemudian harus melakukan introspeksi diri. Mungkin kita melihat apakah sistem yang kita lakukan, artinya cara yang kita lakukan mungkin kurang tepat, sehingga kemudian tumbuh kejenuhan demi kejenuhan. Atau anak-anak tersebut memang memiliki masalah dari keluarganya. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian. Menganggap bahwasannya ketika anak sudah masuk ke pondok, seakan-akan sudah bebas. Menganggap kalau anak-anak sudah masuk di pondok, seakan-akan bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Sehingga orang tua tidak memberikan perhatian yang semestinya kepada anak-anaknya. Sementara di satu sisi anak-anaknya tumbuh menjadi anak remaja. Bukan lagi masa anak-anak yang ketika ia diantarkan ke pondok kemudian diam, kemudian menurut, ternyata anaknya sudah tumbuh, pikirannya, akalnya sudah berkembang, secara fisik dia sudah mulai besar, mulai timbul pemberontakan-pemberontakan, ketidaknyamanan-ketidaknyamanan, ingin kemudian merubah suasana, sehingga kemudian beralasan saya tidak mau mondok lagi. Ini mungkin kita sebagai orang tua harus melakukan introspeksi. Bisa saja anak muda yang kemudian tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kehangatan dari orang tuanya, kemudian merasa dirinya menjadi orang yang terbuang dari kehidupan keluarganya. Hal-hal yang semacam ini jangan sampai terjadi. Kita tetap harus memberikan perhatian walaupun anak-anak sudah kita titipkan atau sudah kita sudah kita letakkan di pondok pesantren. Namun yang demikian bukan berarti tanggung jawab kita sebagai orang tua kemudian lepas. Kita harus justru mendampingi mereka, mengajak mereka berbicara, mengajak mereka untuk berkomunikasi, apa yang menjadi kebutuhan mereka, hendaknya kita perhatikan. Memberikan perhatian kepada anak-anak, terlebih adalah di saat usia remaja, adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka juga butuh, membutuhkan untuk curhat, membutuhkan untuk menyalurkan apa yang menjadi ganjalan di dalam hatinya. Ini diantaranya yang perlu kita perhatikan. Demikian juga mungkin kita sebagai pendidik di pondok pesantren, hendaknya jangan memberikan pelajaran-pelajaran yang mungkin oleh anak muda atau remaja dianggap sebagai sesuatu yang monoton. Dalam pengertian, sistemnya mungkin perlu sesekali diganti, sistemnya mungkin cara-caranya sesekali dirubah. Banyak anak-anak muda yang ketika ia tumbuh menjadi remaja, masa untuk jiwanya tumbuh ingin menghadapi tantangan-tantangan, maka mungkin sedikit cara belajar kita dirubah. Sebagai seorang pengajar, kita memberikan tantangan kepada mereka yang masih muda. Apa contohnya? Contohnya misalnya, kalau pelajaran, kita memberi misalnya pelajaran umum bahasa Indonesia. Tidak monoton, cuma misalnya di kelas kita memberikan teori-teori-teori. Tetapi sekali-sekali anak-anak dipantang, ayo masuk maktabah. Diberi tugas, cari arti kata ini, kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Beri 20 kata, mungkin kata-kata yang agak asing-asing begitu, cari di kamus. Hal yang demikian memberikan sebuah tantangan bagi dia. Atau pelajaran-pelajaran lainnya, berikan tantangan, cari riwayat, hidup, biografi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan masuk ke maktabah, cari di kitab mana yang ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah di Syiarah Alamun Nubala atau dimanapun, silakan cari. Buat resume, buat tulisan tentang Abu Hurairah. Satu sisi, anak-anak ditantang untuk menggali sendiri, mencari sendiri. Ini adalah salah satu bentuk cara agar pelajaran itu yang sifatnya menantang kepada anak, itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Banyak cara yang bisa kita perbuat. Ada salah satu hal yang demikian pernah terjadi di satu tempat. Anak-anaknya jenuh, dinasehati sering tentang nasihat-nasihat para pemuda salaf, begini harusnya begini, saya sering. Tapi kondisinya tetap. Nah, kemudian metodenya dirubah. Coba sekarang kumpul. Sekarang ada tugas, cari nama-nama perawi hadis ini. Silakan mau cari di kitab Takrib, mau cari di kitab apa? Hizbul Kamal, atau cari di tempat kitab yang lainnya. Silakan ke maktabah, gali. Mereka ternyata tumbuh rasa tertantangnya. Nah, ini keadaan remaja seperti itu. Ini dalam hal masalah intelektualitas, menumbuhkan sisi-sisi ilmiahnya. Dalam hal fisik pun demikian. Keadaan remaja. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui anak-anak muda yang sedang belajar memanah, wahai Bani Ismail, memanahlah kalian, dan begitu. Karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah para pemanah ulung. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti benar tentang karakteristik anak muda. Di mana ia memiliki energi. Energi yang melimpah, semangat yang melimpah. Yang semangat ini apabila disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kepada bentuk-bentuk halaqah ilmiah yang baik, di mana ia merasa tertantang di situ dan kemudian ingin mendapatkan faedah-faedah, maka yang demikian ini akan mengarahkan ia kepada satu bentuk kegiatan yang sangat positif. Di kalangan anak-anak muda sering kita dapati mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi sesuai dengan keadaan jiwanya, sesuai dengan keadaan pertumbuhan fisiknya. Kalau kita sudah menetapkan mungkin olahraga, sekali-sekali dirubah. Maka olahraga-olahraga yang menantang biasanya lebih banyak disukai oleh anak-anak yang tumbuh remaja. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya memanah. Kalau kita melihat kepada riwayat dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanah. Atau berkuda. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang memenuhi rasa jiwanya yang ingin menghadapi tantangan. Ya kalau tidak ada kuda mungkin sekarang motor trail lah begitu. Ya. Senang anak-anak muda seperti itu. Dibuat sedemikian rupa sehingga mereka jiwa mudanya itu bisa tersalurkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk di mana kita berupaya untuk menghilangkan kejenuhan-kejenuhan yang ada pada diri anak-anak remaja. Demikian juga anak-anak putri, jangan dikira tidak memiliki batas ambang jenuh. Memiliki juga. Tentunya kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada anak-anak putri sesuai dengan jiwa kewanitaannya. Jiwa lemah lembutnya ditumbuhkan. Anak-anak putri mungkin diberi pelajaran-pelajaran seperti memasak. Tidak mengapa di pondok pesantren diadakan hari-hari tertentu untuk lomba masak atau membuat kursus masak. Bila perlu kita datangkan salah satu dari pengajar wanita yang sekiranya dia memiliki keahlian ingin masak apa, beri pendidikan kepada anak-anak putri tersebut. Ini dalam rangka untuk memberikan hal-hal yang sekiranya bisa dijadikan variasi untuk menghilangkan kejenuhan-kejenuhan. Apalagi anak-anak putri kondisinya sebagian besar berada di dalam ruangan. Berbeda dengan anak-anak laki-laki. Maka perlu sekali bagi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, memberikan hal-hal yang sekiranya bisa memberikan sesuatu yang positif bagi perkembangan anak-anak remaja tersebut. Nah, ini sangat penting karena kita dimanapun juga tentunya dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan anak-anak kita, kita jangan lupa untuk berupaya agar mereka tidak terjebak dengan kejenuhan demi kejenuhan. Rata-rata anak-anak ketika mereka misalnya belajar lama, terus kemudian timbul rasa jenuh. Juga di antara cara mereka memahami kenapa mereka belajar, Ya, selain tentunya bimbingan dari para ulama, tujuan-tujuan dari belajar tersebut, juga kita menyediakan tempat-tempat bagi santri-santri kita untuk mengaktualisasikan hasil belajarnya. Ya. Satu contoh misalnya, anak-anak kita diminta terus menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya. Sementara anak tidak diberitahu apa tujuannya, apa faedah dari menghafal Al-Quran. Ya. Tujuan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi ada satu faedah-faedah yang mungkin akan bisa dirasakan oleh anak-anak ketika ia belajar tentang Al-Quran. Sehingga dari faedah itu dia merasakan, oh inikah. Salah satu manfaat saya menghafal Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya diantaranya mungkin di pondok ditetapkan yang menjadi imam rawatib fulan, fulan, fulan. Dari situ akan terasa, oh selama ini saya menghafal Al-Quran, ternyata diantara faedahnya ketika menjadi imam. Kemudian dibentuk kegiatan dia untuk berceramah, dia untuk berbicara, oh diantara hikmahnya, diantara faedah dia mempelajari Al-Quran, diantaranya adalah ilmu yang selama ini dipelajari bisa digunakan ketika menyampaikan di depan umum. Sehingga dengan demikian dia merasakan faedah dari hasil belajarnya itu. Nah, ini adalah bentuk bagaimana seorang anak kemudian terasa menyadari bahwasanya apa yang selama ini dia pelajari bermanfaat. Bermanfaat ketika menjadi imam, bermanfaat ketika ia berdakwah, bermanfaat ketika ia menulis. Hal-hal yang demikian harus kita buka. Artinya, aktivitas-aktivitas yang menjadikan seseorang kemudian tersadar manfaatnya, terasa manfaatnya, itu harus kita buka. Sehingga kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu kemudian bisa menyadari di sini pentingnya saya belajar agama. Kenapa? Karena ada bentuk untuk mengaktualisasikan dari apa yang selama ini ia pelajari. Apa yang selama ini ia pelajari ternyata bisa memberikan faedah. Apa yang selama ini pelajari, ia bisa memberikan faedah kepada orang lain. Dengan demikian, ia akan bertambah semangat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan tumbuh kesadarannya untuk bertambah semangat mempelajari agama. Mudah-mudahan dengan demikian, kejenuhan demi kejenuhan itu akan hilang. Karena mulai tumbuh kesadarannya, tumbuh pemikiran dalam dirinya bahwasannya selama ini dia belajar agama, ternyata manfaatnya sebagaimana yang ia rasakan. Terkadang anak-anak bingung, saya menghafalkan Al-Quran terus, untuk apa? Anak-anak kalau tidak diarahkan, tidak dibimbing, ini loh, kamu belajar menghafal Al-Quran, manfaatnya diantaranya kamu mengimami sholat. Kalau tidak dibimbing seperti itu, anak bingung dia menghadapi keadaan. Gitu. Sementara lihat orang-orang di luar, bisa komputer, bisa ini, bisa itu. Saya di pondok seperti katak dalam tempurung. Sampai ada yang seperti itu. Gitu. Nah ini kita sebagai yang membimbing anak-anak muda sebagai orang tua perlu mengarahkan hal-hal yang seperti ini sehingga anak-anak benar merasa kepercayaan dirinya tumbuh. Oh, saya di pondok pesantren pun belajar agama ternyata manfaatnya besar sekali. Apa manfaatnya yang besar? Ketika pulang kampung dia dijadikan imam. Ya. Itu sebuah bentuk, selama ini saya belajar agama, faidahnya untuk, diantaranya untuk masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini perlu diarahkan, ya, sehingga anak-anak mengerti betul, ya, apa bentuk manfaat dari ia mempelajari ilmu agama. Sehingga ketika ia mempelajari ilmu agama, tidak dalam keadaan pikirannya abstrak, ya, tidak mengerti untuk apa ini. Itu, ya. Nah, ya, selain tentunya kita mengarahkan anak-anak belajar agama untuk diamalkan bagi dirimu sendiri, ya, belajar agama tentunya, ya, dihayati, difahami, kemudian menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam keseharian, ya, kalian, selain kita menumbuhkan kesadaran-kesadaran seperti itu. Maka ikhwatiddin a'azzakumullah, ya, itulah diantara, ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan, karena, ya, banyak sekali kita temukan beberapa kasus, ya, yang, ya, kita lihat dengan mata kepala sendiri, ya, ternyata mereka justru, ya, sehari-hari dari kecil di pondok, ya, tapi kemudian setelah remaja terpengaruh lingkungan yang tidak baik, kemudian goyah, ya, goyah keadaannya. Ya, ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Ya. Prinsip-prinsip belajar, ya, seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Ya, benar-benar diterapkan. Permudah oleh kalian seseorang untuk mempelajari agama ini. Jangan kalian persulit. Gembirakan mereka. Ya. Jangan menjadikan mereka itu kemudian lari, ya, dari agama. Ya. Kita bikin bagaimana, buat bagaimana supaya anak-anak itu mudah mempelajari agama. Ya. Tidak kemudian menjadikan agama itu sesuatu yang beban bagi dia. Gitu. Gembirakan mereka, sehingga benar-benar mereka tinggal di ma'ahid, pondok-pondok pesantren salafin ini benar-benar merasa nyaman, merasa kerasan. Gembirakan mereka. Nah, sekarang menerjemahkan bagaimana menggembirakan itu. Ya. Disinilah tantangan kita. Ya. Tentunya ketika kita mempelajari bagaimana salafun as-salih, ya, mengajari anak-anak mudanya, ya, mengajari anak-anaknya, ya, dan seterusnya membimbing mereka, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Maka ikhwatiddin a'azzakumullah, ini yang perlu sekali bagi kita untuk penuh perhatian, ya, terhadap keadaan anak-anak muda. Sementara di dunia luar, ya, godaan-godaan sedemikian besar, ya, untuk anak-anak kita. Ya, dari mulai PlayStation-nya, game-nya, bahkan mungkin HP yang kita miliki. Ya, dengan Android-nya dan yang lain sebagainya. Itu pun bisa menjadi kendala. Bisa menjadi kendala bagi tumbuh kembang anak-anak kita yang menapak masa ABG ini. Ya, menapak masa remaja. Ya. Banyak anak-anak yang kemudian terjatuh karena permasalahan-permasalahan HP ini. Ya. Terjatuh karena dengan lawan jenisnya, ya, dengan HP ini, melalui perantaraan HP ini. Bermain Facebook, kemudian juga yang lain-lainnya. Maka kita sebagai orang tua hendaknya perlu ekstra pengawasan. bimbing mereka, beritahu bahwasannya dari HP ini akan muncul bahaya, akan timbul madarat. Apa itu madaratnya? Jelaskan kepada mereka. Jelaskan kepada mereka. Secara fisik, HP ini akan mengulas energi. Orang remaja kalau sudah main game, tidak kenal waktu. Apalagi yang sudah ketagihan, tidak kenal waktu. Dan ini menguras energi, energi dari anak-anak. Jangan dikira main game itu tidak memakan energi yang besar. Timbul kelelahan. Kita akan perhatikan mereka ketika tiba waktu sholat sudah ngantuk. Itu menunjukkan energinya terkuras. Manakala mereka seharian misalnya main game. Kemudian juga bahaya-bahaya yang lainnya. Bahaya-bahaya kepada pembentukan kepribadian, membuang-buang waktu pada sesuatu yang tidak bermanfaat, yang semua ini adalah dilarang di dalam agama. Kita harus membimbing mereka, menjelaskan kepada mereka hal-hal yang bisa menjadikan mereka kemudian tergelincir, dan ini adalah termasuk makayudus syaitan, tipu daya syaitan untuk kemudian menggelincirkan dari agama mereka, sehingga mereka kemudian sibuk dengan gamenya, sibuk dengan PlayStation-nya, sibuk dengan berbagai media itu, sehingga lupa waktu-waktu sholat. Waliyadubillah. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah diantara bentuk bagaimana kita mengupayakan anak-anak remaja itu sehingga mereka benar-benar ada di dalam bimbingan kita. Nabi SAW membimbing Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sambil diboncengkan di kendaraannya, di keledainya. Nabi SAW menyatakan, ya gulam, wa'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Ini adalah bentuk-bentuk bimbingan Nabi SAW. Sehingga apa? Memberikan nasihat dalam posisi, dalam keadaan di mana anak-anak tersebut siap untuk menerima nasihat. Diboncengkan, kemudian baru berbicara, wahai anak muda, aku ingin mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga dirimu. Ini nasihat. Ini nasihat. Artinya apa? Artinya bagaimana kita menyiapkan anak itu untuk kemudian bisa dinasehati. Diajak oleh kita, ayo kita tamasya misalnya, kemana? Ya, kita jalan-jalan ke pantai. Pantai sambil duduk-duduk kita sampaikan nasihat. Nah, kamu kenapa ingin keluar dari pondok? Kan begitu. Dalam posisi anak sedang senang, anak sedang terbuka pikiran dan jiwanya, masuk kita menyampaikan nasihat. Ini adalah bentuk-bentuk yang perlu kita gunakan. Jangan dalam keadaan kita sedang marah-marah, anak dipanggil, kamu katanya mau keluar dari pondok. Bagaimana anak mau menerima nasihat? Begitu melihat ayahnya sudah marah-marah. Jadi, buat suasana-suasana yang cair, suasana-suasana yang hangat, baru kita sampaikan permasalahan yang dihadapi oleh dia. kita gali kenapa dia ingin keluar dari pondok. Terus kalau keluar dari pondok mau apa? Ajak tukar pikiran. Ajak untuk kemudian tetap terus bisa belajar. Tumbuhkan semangat dia untuk bisa belajar terus. Mungkin di pondok ada sesuatu yang merintangi dia. Cari apa sebabnya. Sehingga kemudian masalah-masalah dia bisa diselesaikan. Kadang-kadang mungkin dia dinakali oleh temannya. Mungkin dia tidak suka kepada salah satu pembimbingnya atau yang lainnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang harus kita gali. Masalah-masalah remaja kadang satu sisi terasa rumit bagi kita. Kenapa demikian? Karena anak masuk usia remaja sepertinya sudah punya pikiran sendiri. Sudah punya pikiran sendiri. Nah, inilah yang penting kita menyelaminya. Kita menyelaminya. Proses-proses dialog, diajak bicara. Anak-anak seperti itu tidak suka kalau ditekan. Biasanya. Kamu harus. Pokoknya harus. Nah, malah nanti frontal. Malah frontal. Bisa dia melakukan tindakan, entah mungkin lari, entah mungkin melakukan perlawanan. Perlawanan dalam bentuk dia melawan, tidak melawan mungkin di hadapan orang tuanya, tapi mungkin kabur, bisa. Nah, pertemanannya juga diperhatikan pada usia-usia remaja ini. Pertemanannya dengan siapa? Kita awasi, kita kontrol. Jangan dikira pertemanan tidak sedemikian besar. Ada satu kasus yang cukup menarik. Akibat dari pertemanan. Ayahnya menginginkan ia masuk ke pondok. Tapi teman-temannya malah ngomong SMS. Gak usah ke pondok. Ayo kita sama-sama ke SMP saja. Wah, dipengaruhi. Orang tuanya menekan. Tekanan ini tidak dilawan di hadapannya. Tapi dilawan dalam bentuk apa? Si anak laki-lakinya ini kabur bersama teman-temannya. Ini bentuk perlawanan sebetulnya. Dia mungkin dengan ayahnya, dengan orang tuanya tidak berani dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata. Tapi dengan perbuatan. Dia mencoba melakukan perlawanan. Ini yang harus kita hati-hati menanganinya. Jangan sampai kemudian kita karena kita terburu-buru emosi menangani anak-anak remaja kemudian berakibat fatal. Waliyadzubillah. Maka selamilah jiwa-jiwa remaja mereka. Akrabi mereka. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai sahabat dari anak kita yang mulai remaja. Sehingga ketika mereka memiliki masalah, mereka berani mengatakan kepada kita. Mereka mau bercerita kepada kita. Apa masalahnya? Kenapa demikian? Karena mereka menganggap kita adalah orang yang bisa memberikan solusi kepada remaja. Bisa memberikan solusi kepada ia, kepada dirinya ketika ia menghadapi masalah. Ikhwatiddin a'azakumullah, banyak sekali hal-hal yang kalau kita gali dari nilai-nilai ajaran agama kita, contoh-contoh salafun as-salih, bagaimana membangun kepribadian mental dari anak-anak remaja, kita akan dapati sedemikian gambaran yang jelas tentang bagaimana mendidik mereka. Satu contoh sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW melewati anak-anak yang sedang berlatih memanah, kemudian Nabi memberikan semangat, memberikan semangat kepada anak-anak yang sedang belajar memanah itu. Ini adalah bentuk bagaimana bentuk-bentuk permainan bagi anak-anak yang sedang tumbuh besar, sedang tumbuh remaja ini. Ya. Sehingga mereka benar-benar ya, keadaan jiwanya, ya, keadaan kepribadiannya ya, merasa terpenuhi, terpuaskan. Ya, merasa terpuaskan. Ya. Ikhwatuddin azakumullah. Ini diantara hal-hal yang perlu kita ya, perhatikan benar ya, keadaan-keadaan di masa remaja. Ya. Kemudian juga ya, diantara yang kita perhatikan benar masa-masa remaja biasanya mereka ya, terjatuh kepada hal-hal yang sifatnya syahwat. Entah dengan lawan jenisnya, entah dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan, ya, entah hal-hal yang sifatnya ya, mungkin menurut anggapan jalan berpikirnya itu yang baik. Ya. Kita kadang-kadang tidak sadar ya, mengucapkan di hadapan anak kita yang sedang tumbuh remaja, ya, mengatakan, kamu tidak tahu susahnya abahmu cari rezeki untuk biaya kamu. Kalimat seperti ini tertanam pada dirinya. Oh, abah saya sudah banting tulang. Kalau begitu saya mau kerja saja. Kalimat ini tertanam pada dirinya. Sudah saya berhenti mondok. Saya ingin membantu orang tua saya. Satu sisi pikirannya bagus, tapi satu sisi ketika ia ingin berhenti belajar, ini yang menjadi kita sebagai orang tua menjadi kok jadi begini. Ini remaja, dia sangat sensitif, sangat sensitif dengan apa yang diucapkan oleh kita, oleh orang tua diantaranya, dan mudah tersinggung. Mudah tersinggung anak remaja. Ya. Ya. Kenapa demikian? Ya kita bisa lihatlah. Ya. Jerawat tumbuh satu saja kan diurus betul oleh anak-anak yang baru remaja itu. Iya kan? Coba perhatikan anak-anak kita yang tumbuh remaja. Ada jerawat satu saja. Itu karena memang dia tidak ingin ya, keadaan dirinya entah dipermalukan, entah kemudian tersinggung dengan satu masalah itu. Apalagi kalimat-kalimat, kata-kata yang sampai menusuk kepada perasaannya. Sementara dia sendiri belum bisa berpikir secara lebih jernih, secara lebih dewasa. Hal-hal yang seperti ini mungkin perlu kita pelajari. Dari berbagai macam kasus-kasus yang ada pada remaja-remaja kita. Nah, di satu sisi ya, kita memberikan ya, hal-hal yang bisa ya, menguatkan fisiknya, menguatkan kepribadiannya, ya, sambil terus kita isi dengan halaqah-halaqah ilmiah, dengan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Dan di sisi yang lain mungkin kita juga perlu memperhatikan ya, tentang kebutuhan-kebutuhan secara materi. Ya. Pertumbuhan fisik remaja sangat pesat. Ya. Perlu asupan nutrisi yang baik. Kita sebagai orang tua mencoba untuk berupaya memenuhi semua semaksimal mungkin. Ya. karena pertumbuhan fisiknya memang membutuhkan energi yang banyak. Ya. Maka ya, dari satu sisi hal yang demikian ini perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Iya, mengenai batasan, tidak ada batasan yang sifatnya mutlak dalam pengertian bahwasanya setiap individu dari pribadi-pribadi remaja itu masing-masing berbeda. Namun berdasarkan ketentuan syariat, seseorang bisa dikatakan balig di antaranya ketika ia memasuki usia 15 tahun. Kalau dia misalnya sebelum tahun itu tidak bermimpi, mimpi basah, tidak istilam, ya, atau wanita tidak haid, ya, maka usia 15 dijadikan sebagai usia memasuki usia baligh. Ya. Ini di sini kita mulai untuk menetapkan kalau si anak sudah memasuki usia remaja. Usia pemuda awal. Usia masa muda awal. Dari sini kita sebagai pendidik, sebagai pembimbing, hendaknya sebelum usia-usia tersebut, memberikan materi-materi, pelajaran-pelajaran agama, yang sekiranya ketika ia memasuki usia baligh, ia sudah siap untuk mengamalkan apa yang ditentukan oleh agamanya. Ya. Apa yang ditentukan oleh syariat. Contohnya, ya, seorang anak remaja, banyak ya, dari mereka yang ketika memasuki usia baligh tersebut, belum bisa menunaikan mandi janabah. Padahal dia sudah istilam. Dari sinilah mungkin kurikulum pondok, kurikulum kita juga harus mengantisipasi. Anak sebelum memasuki masa baligh, dia sudah disiapkan dengan hal-hal yang terkait dengan syariat ini. Sehingga ketika ia mimpi, kemudian tidur, basah celananya, apa yang harus dia lakukan, dia sudah paham. Ya, begitu. Apa yang harus dia lakukan, dia sudah paham. Oh, dia harus keluar masjid, dia harus mandi, mandi junub. Bagaimana caranya mandi junub, dia sudah mengerti. Kaifiahnya, tata caranya, sudah paham. Ini kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, harus menyiapkan hal yang demikian. Begitu juga untuk anak-anak putri kita. Ketika memasuki masa ia masuk ke baligh, dia sebagai seorang wanita mengerti apa yang harus ia perbuat. Dalam hal ini tentunya ibunya mungkin membimbing, ya, sebelum nanti kamu kalau baligh begini, begini sudah dipelajari, sudah disiapkan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tersebut. Ya. Kadang-kadang ketika anak belum siap, cemas dia. Timbul kecemasan, bingung, apa yang harus saya perbuat. Begitu. Ya. Waliyadzubillah, kalau sampai tidak mengerti sama sekali, bagaimana harus cara mandi, bagaimana harus ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Dan diingatkan, dinasehati. Ya, sekarang kamu sudah balik, amalmu sudah dicatat, ya, baik burukmu sudah dicatat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk bimbingan ketika anak itu mulai memasuki masa remaja. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, anak-anak itu mentalnya sudah siap sebelum peristiwa-peristiwa menjelang balik itu datang kepada dirinya. Ya, sudah kita siapkan. Ya. Ini terkait dengan memasuki usia. Kapan berakhirnya? Ya. Kalau secara umum rata-rata ya, tidak ada patokan yang resmi. Ya. Namun ketika anak-anak memasuki usia 20, 21, 22 sudah nampak ya, tanda-tanda kedewasaannya. Cara berpikir, cara bertutur kata, cara bertindak, berperilaku, itu akan sangat menentukan sekali seseorang itu sudah bisa dikatakan dewasa ataukah belum. Itu. Ya, secara pertumbuhan normal, umumnya, rata-ratanya ya usia ya, antara 20, 21, dan seterusnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu mungkin ada ya. Ya, ketika kita menghadapi permasalahan tentang alat-alat teknologi yang sekarang berkembang sangat pesat, dan ini tentu sedikit ataupun banyak berimbas kepada kehidupan anak-anak kita yang remaja, maka kita sebagai orang tua yang pertama harus melakukan controlling, pengawasan. Pengawasan kepada anak-anak kita. Pengawasan tidak semata-mata mengawasi apakah anak saya ketika memegang alat itu memainkan sesuatu yang tidak bermanfaat ataukah tidak. Tidak hanya itu. Tetapi mengawasi dalam pengertian memantau, dan ketika anak-anak itu dalam keadaan perlu diberi masukan-masukan, maka seyogyanya kita segera untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan kepada anak-anak tersebut. Jangan sampai dia memegang alat-alat tersebut tetapi tanpa bekal, tanpa kemudian dibekali oleh hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya. Kita sebagai orang tua yang terbaik tentunya ketika anak-anak itu ya, memegang alat-alat tersebut ya, yang terbaik adalah memberikan nasihat kepada anak-anak tersebut untuk tidak menggunakan alat-alat tersebut, kecuali misalnya dia ingin ya, menghubungi orang tuanya cukup dengan SMS ya. Kecuali mungkin kalau kita awasi misalnya dengan WhatsApp, dia mau menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, silakan. Dalam batas-batas penggunaan alat tersebut kepada sesuatu yang manfaat. Begitu. Ini pengawasan. Jangan sampai kemudian alat itu dibiarkan dan dia bebas sendirian tanpa kontrol dari orang tua. Begitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya teknologi itu memberikan pengaruh, memberikan imbas kepada anak-anak. Ya, ya salah satunya diantaranya, kalaupun kita tidak bisa sama sekali untuk menghentikan alat itu, minimal alat itu tidak digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, yang bakal menjadikan dirinya mabarat. Selama alat itu digunakan untuk sesuatu yang positif, ya, misalnya ia ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada temannya dan kita baca pesannya juga bagus, baik ya, bahkan mengandung nasihat untuk temannya, maka kita persilakan ya, ia menggunakan alat tersebut. Tetapi alat tersebut jangan selamanya di tangan dia ya, sudah cukup apa yang sudah kamu lakukan, sudah itu saja, sekarang ditarik begitu. Ini fungsi kontrol itu tadi. Di satu sisi kita tidak menafikan sama sekali anak kita, tidak boleh misalnya, kalau keadaannya memang seperti itu. Ya, ini controlling, pengawasan. Ya. Dan bukan satu hal yang bijak. Ya. Kita memberikan fasilitas kepada anak dengan alasan daripada nanti nge-game di luar rumah. Kemudian di rumah dibuatkan game. Ini bukan sesuatu yang bijak. Kenapa? Karena kalau ia sampai bisa nge-gym di rumah misalnya, itu seakan-akan mendapat legitimasi dari orang tua. Oh, berarti orang tua saya membolehkan saya main gym. Ketika misalnya dia main gym di luar rumah, loh kamu kok main gym sana? Loh, apa bedanya di dalam rumah dan di luar rumah? Ini berbahaya. Dan selain itu juga, ya, kita sadarkan kepada anak-anak kita faktor kesia-siaan. Tanamkan kepada mereka, jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa upaya kita? Upaya kita mengalihkan aktivitas mereka. Ayo ikut abah. Kemana? Ayo antar abah. Abah mau ada kegiatan. Apa? Ya taklim. Apa? Belanja. Apa? Atau kegiatan-kegiatan lain. Anak dilibatkan. Yang sekiranya mereka bisa membantu kita. Ya. Sehingga dengan mengalihkan aktivitas itu, dia kemudian tidak terkonsentrasi kepada permainan gymnya tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah. Bagaimana kalau usia anak itu hanya menafikan ilmu-ilmu sosial dan eksak, didoktrin, diformat untuk hafalan saja? Kalau hafalannya itu adalah hafalan Al-Quran, hafalan hadis, adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan pada mata anak-anak, ya, memberikan porsi yang sangat tepat, ya, jam-jam hafalan yang baik, jam-jam pelajaran menghafal adalah sesuatu yang baik. Sehingga pada usia anak belum dipenuhi dengan berbagai permasalahan, ia hanya diberi hafalan-hafalan. Dan terhadap ilmu-ilmu sosial atau ekstak, bukan berarti kita menafikan. Boleh kita mempelajari ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu ekstak. tentunya ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu eksak yang memberikan manfaat. Di beberapa pondok pesantren yang dikelola oleh salafiyin diberikan pendidikan, misalnya pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Cuma materinya tidak sebagaimana di pelajaran-pelajaran atau di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan umum. Di sekolah-sekolah misalnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena jam pelajaran IPS di pondok-pondok tentu jamnya lebih sedikit. Kemudian materi pun kita pilih. Materi-materi ilmu pengetahuan sosial yang kita berikan kepada anak-anak, kita pilih. Tidak sebagaimana di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan umum. Seperti apa misalnya? Memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang struktur ulatul umur di negara kita. Dari mulai presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa. Berikan pengetahuan itu kepada anak-anak. Ini terkait misalnya pemerintah. Memberikan pengetahuan tentang surat-surat, dokumen-dokumen penting. Seperti KTP, kartu keluarga, paspor, dan seterusnya. Berikan hal-hal itu. Pengetahuan-pengetahuan itu kepada anak-anak. Dan pengetahuan-pengetahuan sosial lainnya yang sekiranya itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini bukan berarti secara mutlak pelajaran sosial, ilmu-ilmu sosial kemudian dilarang. Tidak. Ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ada sesuatu yang sekiranya itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak pada masa yang akan datang. Demikian juga ilmu-ilmu eksak, matematika, kita tetap berikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak tidak mengerti matematika, dalam misalnya prinsip-prinsip dasar-dasar matematika, bagaimana dia nanti akan bisa belajar faraid? Bagaimana dia nanti akan bisa menghitung zakat dan seterusnya? Tetap diberikan pelajaran-pelajaran matematika itu, hitung-hitungan. Tapi arahnya tentu berbeda. Tidak sebagaimana sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan umum. Begitu. Bagaimana kalau ABG yang di pondok itu tidak hanya diberi atau berbau tantangan? Apaan kayak Amrozi saja. Tapi diajari ilmu-ilmu terapan yang nanti berguna bagi mereka cari nafkah. Iya, seperti ilmu otomotif itu menantang bagi anak-anak. Kenapa sih motor ini kok bisa mogok? Coba bongkar. Misalnya. Boleh saja di pesantren diajari anak-anak ilmu otomotif. Siapkan aja sepeda motornya 3 atau 2 yang siap dibongkar pasang oleh anak-anak. Kan begitu. Bisa saja. Cuma tentunya ilmu-ilmu terapan yang seperti ini jangan sampai kemudian menyibukkan dari tujuan utama belajar di pondok pesantren. Apa tujuan utamanya? Mempelajari ilmu syar'i. Begitu. Itu yang harus diingat. Bagaimana jika santri di pondok juga diajari muatan lokal, bahasa daerah atau Jawa, demi nanti di masyarakat bisa sopan santun? Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Diajari bahasa yang halus, apa istilahnya, promo, kan begitu. Untuk supaya misalnya dakwah ke daerah daerah yang, atau dakwah dengan para orang tua, anak-anak bisa berbicara dengan santun, Selama itu tidak menyalahi syariat adalah sesuatu yang baik. Baik, sampai di sini dulu. Bagaimana menanamkan bimbingan manhaj terkhusus fitnah roja atau MLM kepada anak pindahan pondok yang memiliki sifat wala kepada roja atau MLM? Ya, kita teliti dulu anaknya, mengerti tidak roja dan MLM itu. Kan begitu. Kalau ia ternyata ya, memiliki ya, apa pemahaman ya, atau bahkan mungkin menganggap roja ini memiliki kelebihan-kelebihan, nah, mungkin dari situ kita perlu untuk menjelaskan kepada anak tersebut. Ya, tentunya dengan memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan bukti data yang kita miliki. Ya, menjelaskan tentang roja itu siapa, ya, siapa di balik roja, orang-orangnya, para duatnya. Bagaimana link kaitannya dengan kelompok-kelompok di luar seperti Ihya Uqra ya, dan seterusnya. Kemudian apa sisi aspek penyimpangan dari para duat ya, yang tergabung di dalam Radio Roja ini? Ya, itu semua tentu harus berdasarkan sisi-sisi yang sifatnya ilmiah yang disampaikan kepada anak. Nah, selama anak itu lepas dia dari kelembagaan yang asalnya mungkin roja ataupun MLM, ya, kita bina dulu akidahnya, kita bina dulu tauhidnya, kita bina dulu manhajnya secara bertahap. Insya Allah kalau kita terus bina, ya, maka perlahan tapi pasti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, wala terhadap roja, wala terhadap MLM pun akan hilang dengan sendirinya. Insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.